Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan kesyukuran kepada Allah yang Azza wa Jalla atas segala nikmat kurnianya kepada kita, taufiknya, hidayatnya. Dan alhamdulillah kita dapat bersama-sama di salah sebuah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa Taala untuk kita memakmurkannya dengan membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi Rahimallahu Ta'ala, iaitu kitab Riyadhus Salihin. Dan telah kita selesai membaca bab tafakkur, iaitu memikirkan tentang keagungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sampai kita kepada bab yang ke-10, iaitu muka surat 509 daripada kitab terjemahan. Jadi bab ke-10-nya adalah anjuran untuk segera berbuat baik, al-mubadarah. Firman Allah Subhanahu wa Taala, maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard 'arduha ka'ardis samawati wal ard 'iddat lil muttaqin. Surah Ali Imran ayat 133. Jadi ini adalah dua ayat Al-Quran yang dijadikan pendahuluan untuk kitab ataupun bab yang baru ini, yang diberikan tajuk al-mubadarah kepada al-khairat atau kepada amalan yang saleh, anjuran untuk segera berbuat baik, yakni al-isra. Jadi bukan setakat dianjurkan untuk berbuat baik, tetapi yang diinginkan daripada bab ini adalah untuk menerangkan dengan dalil-dalilnya bahawa yang dianjurkan juga adalah untuk bersegera untuk berbuat baik. Jadi apakah ayat-ayatnya? Ayat-ayatnya adalah dua ayat yang disebutkan di atas. Salah satunya daripada surah Al-Baqarah, iaitu firman Allah Subhanahu wa Taala, berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Dan ayat dengan lafaz seperti ini banyak ada di dalam Al-Quran, di dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Salah satu daripadanya adalah berkaitan apabila diterangkan tentang syariat-syariat yang berbeza-beza, yakni adanya rasul yang berbeza-beza membawa syariat yang berbeza-beza kerana kitab mereka berbeza-beza yang diturunkan oleh Allah SWT kepada rasulnya. Tapi yang penting kata Allah Subhanahu wa Taala, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan. Jadi bukan yang harus kita ambil berat sangat adalah tentang hakikat syariat tersebut dan perbezaan-perbezaannya, tetapi akhirnya syariat ini untuk apa? Untuk kebaikan manusia, untuk menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa Taala. Jadi amalkanlah syariat tersebut, bahkan bersegeralah untuk berbuat baik yang ada di dalam syariat-syariat itu. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kerana sesungguhnya kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya, dan kemudian akan diberitahu tentang apa yang kamu dahulu perselisihkan. Baik. Jadi berkata Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, judul ini, iaitu judulnya adalah anjuran berbuat baik dan orang yang menuju kebaikan dengan sungguh-sungguh dan tanpa ragu. Ini adalah tajuk asalnya. Dan judul ini mengandung dua unsur penting, iaitu pertama, segera menuju kebaikan. Yang kedua, jika manusia ingin mengerjakan suatu kebaikan, hendaklah dia segera melaksanakannya dan tidak perlu ragu. Itu yang boleh diambil daripada tajuk asalnya yang lebih sempurna. Ada tambahan selepas anjuran buat baik, segera berbuat baik, iaitu bila buat baik itu jangan ragu-ragu, terus buat, terus segera melaksanakannya. Jadi kita ataupun Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala memecahkan tajuk ini kepada dua bahagian dan dibahaskan. Yang pertama masalah segera, yang ini bersegera. Dan ini adalah lawan dari menunda dan malas. Betapa banyak orang yang senang menunda dan malas sehingga dia kehilangan banyak kebaikan. Lawan daripada bersegera adalah melewat-lewatkan. Dan lawan daripada bersegera adalah malas. Sebab yang rajin akan melakukan, segera melakukannya. Dan sebab seorang tu melambat-lambatkan asalnya jika tidak ada sebab-sebab lain kerana malas. Jadi oleh kerana itu mereka akan kehilangan banyak kebaikan. Oleh itu Nabi SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khair. Dan wa fi kullin khair. Dan dalam setiap adanya kebaikan. Bukan dalam setiap kebaikan, dalam setiap daripada dua mereka itu, yakni ada kebaikan. Yakni mukmin yang rajin yang kuat, mukmin yang lemah pun ada kebaikan. Tapi mana lebih baik? Kata Rasulullah SAW, yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah SWT, orang mukmin yang kuat. Baik, oleh itu bergegaslah, ihris ala ma yanfa'u, untuk melaksanakan setiap kebaikan apa yang bermanfaat bagimu. Jadi di sini hadis ini seperti yang ada di dalam bab ini, atau maksud bab ini, ihris, yakni segeralah untuk melaksanakan, bergegaslah setiap kebaikan apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah, wasta'in billah, ketika itu minta tolong pada Allah, wala ta'jazanna, dan jangan menjadi orang yang lemah. Nanti kita baca hadis ini sebelum ini. Dan manusia harus bergegas dalam melaksanakan kebaikan. Jika dia ingat suatu kebaikan, maka segeralah dia melaksanakan. Di antaranya adalah solat, sedekah, puasa, haji, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang harus segera dilaksanakan. Baik. Jadi walaupun di sana ada syarat-syarat tertentu untuk ibadat-ibadat yang tertentu, tapi secara umumnya disuruh kita, digalakkan kita untuk bersegera melaksanakan ibadat-ibadat tersebut. Jadi kita tahu bahawa solat itu ada syaratnya, iaitu mestilah masuk waktu. Jadi kalau kita disuruh untuk menyegerakan solat, bukan bermakna kita solat belum masuk waktu. Ya. Ada tak solat boleh sebelum masuk waktu? Tak boleh. Jadi itu tak boleh kita fahami. Macam mana pun tetap kita kena lihat akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi solat itu waktunya panjang. Berjam-jam lamanya. Ada sampai 4 jam. Antara zuhur dan asar tu waktu yang paling lama dalam 2-3 jam ada. Kalau ada yang sampai 4 jam. Jadi semua adalah waktu untuk solat zuhur. Tetapi mana yang terbaik, kita segerakan solat zuhur tersebut. Yang ini kita solat pada awal waktunya. Ini jika kita yang kontrol waktu lah. Contohnya di dalam, yakni di rumah kita ke, maka kita solat zuhur awal waktu. Tetapi kalau di masjid, kita tidak ada kawalan terhadap bila kita nak solat awal waktu ke, pertengahan waktu ke, akhir waktu. Ketika itu kita hendaklah mengikut yang ditentukan oleh pihak yang bertanggungjawab, pihak masjid. Bila imam yang nak mulakan solat, kita solat sama-sama. Jangan kita awalkan solat, ketinggalkan pula solat di masjid. Baik. Dan terdapat keadaan-keadaan di mana disuruh pula kita untuk melewatkan solat daripada waktunya. Yang ini daripada waktu yang fadilah, yang afdal. Kerana di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, Nabi telah memerintahkan untuk melewatkan solat zuhur apabila panas itu amat sangat. Jadi sampai kurang kepanasan itu, yang ini agak turun sikit matahari dalam pertengahan waktu begitu, maka itulah waktu yang bagus untuk solat zuhur. Begitu juga dengan solat fajar. Solat isyak awal waktu umumnya bagus. Tapi Rasulullah SAW telah mengatakan bahawa solat di akhir waktu isyak itu, iaitu pada sepertiga setengah malam, hampir setengah malam itu, itu yang lebih baik. Tapi dengan syarat kita tidak memberatkan orang lain. Jadi jika tidak, asalnya di masjid-masjid kita solat isyak awal waktu, maghrib asalnya awal waktu, subuh awal waktu, asar juga awal waktu. Yang pengecualian adalah zuhur jika amat sangat panas ni. Tapi untuk kita di tempat kita sama saja ya. Tengah hari dia pukul 2 sama panas, 3 sama panas, pukul 4 pun panas sama saja. Dia tak banyak bezanya, lagipun kita solat di mana? Di dalam aircon pula macam masjid ni lah. Jadi tak ada alasan untuk kita melewat-lewatkan waktu. Jadi itu umumnya. Begitu juga dengan ibadat-ibadat yang ada kaitan dengan waktu seperti haji dan umrah. Seperti haji, haji tak boleh kita masuk haji sebelum bulan haji. Mesti niat haji pada bulan haji. Bila start bulan haji? Bulan Syawal. Bulan Syawal mula haji, mulanya musim haji. Jadi kalau orang nak keluar dari rumahnya, nak menunaikan haji, dia boleh keluar daripada awal Syawal. Orang start takbir aja, dia dah boleh start pakai ihram, dah boleh dah. Tapi tak makna pakai ihram tu kekal lah sampai haji lah, 2-3 bulan. Jadi maksudnya dia boleh apa ni? Dia boleh keluar dengan niat menunaikan haji mula daripada Syawal. Baik. Sebab itu kalau dia terlambat, itu juga kalau dia terlambat, dia masuk nak buat haji lepasnya musim haji, akhir musim haji bila? Lepas Zulhijjah ataupun sebelum tu. Hari-hari tashrik dia datang nak buat haji, maka tidak ada haji baginya. Hajinya bertukar menjadi umrah. Kita dapat hikmah disebutkan ulama. Kenapa bulan-bulan haji ni mulanya daripada bulan Syawal? Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah, betul tak? Kata mereka, kata ulama, mereka kaji, mereka renungkan, walaupun tak ada dalil yang khusus, mereka dapati bahawa musim haji ni di antara dua hari raya. Antara dua hari raya. Dan setiap hari raya tu sebelumnya ada puasa. Jadi Ramadan adalah bulan puasa, selesai puasa apa? Hari raya. Dan hari raya satu Syawal juga mulanya musim haji. Awak tak boleh niat haji, nak keluar niat haji, pasang niat haji Ramadan, tak boleh, tak sah haji tersebut. Sebab al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu adalah bulan yang diketahui dan bulannya mula daripada Syawal. Jadi kena lihat. Jadi ada faedah lain setakat daripada selain daripada melihat bulan Syawal tu untuk Idul Fitri, untuk menyelesaikan ibadat puasa. Dia juga adalah bulan untuk menentukan musim haji. Jadi pentingnya dia bukan setakat daripada Zulhijjah, mula daripada Syawal sebenarnya. Dan sebenarnya sebelum tu Ramadan juga penting dan Syaban juga penting sebab menentukan Ramadan. Jadi semua ada kaitan. Lari sikit, semua lari. Baik. Dan bilakah seorang itu, atau bagaimanakah seorang itu nak melihat atau nak menentukan dah masuknya bulan Syawal? Adakah dia tengok Mekah atau dia tengok negeri lain? Tentu dia tengok mana? Negeri dia sendiri. Dia keluar daripada Singapura, dia naik kapal berbulan-bulan sampai ke sana, sampai ke Mekah. Kalau dia buat tamatu, dia tahalul, lepas itu dia tunggu sampai masuknya 8 Zulhijjah, hari tarwiyah tu, dan dia mulakan ihram dengan ibadat haji. Baik. Jadi sebab itu tidak munasabah orang mengatakan bahawa kita bila haji mesti ikut Mekah daripada sudut apa? Daripada sudut menentukan awal bulan. Sebenarnya mula daripada apa? Daripada negeri sendiri. Tetapi bila yang kita wajib ikut Mekah, yang adanya ijma', tidak ada khilaf di kalangan ulama, mesti ikut Mekah, iaitu bila manasik haji ni. Bila dah sampai Mekah, apa juga jadual, apa juga kalender yang kita pakai di negeri kita, kalau dia bersalahan dengan kalender di Mekah, kita kena tinggalkan kalender di negeri kita. Tapi kita kena gunakan kalender di Mekah. Itu yang ijma' ni. Ala kulli hal, kita lihat bahawa ibadat-ibadat digalakkan untuk segera pada awal waktunya, tetapi ia juga melihat kepada, bergantung kepada syarat-syarat ibadat tersebut. Lihat pada zakat. Zakat ada waktunya ke tidak? ada, iaitu syarat mengeluarkan zakat adalah setahun, yakni disimpankan wang yang cukup nisab tersebut dalam 3-4 ribu tu, jadi disimpankan tanpa kekurangan daripada nisab, lebih tak apa, selama setahun. Setahun ikut bulan apa, bulan Masehi ke bulan Hijri, tahun-tahun Hijri. Jadi dia lebih, dia sekurang daripada hari-hari dalam kalender Masehi. Jadi macam mana nak tahu? Lihat anak bulan juga. Semua sebenarnya ibadat. Sebab tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu tentang anak-anak bulan. Al-ahillah bukan hilal satu, hilal satu anak bulan ni. Al-ahillah plural. Jadi qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah ia adalah tanda-tanda waktu untuk manusia. Yang ni semua waktu penentuannya adalah dengan anak-anak bulan ni. Sebab taulah cerita kan bulan tu sejak gini. Yang kadang-kadang dia kecil. Wal hajj dan juga haji. Kemudian dia apa? Dia khususkan haji dalam banyak-banyak tu. Menerangkan kepentingannya. Lebih-lebih lagi haji. Bukan bermakna haji saja yang ikut anak bulan. Semua bulan harus mengikut anak-anak bulan. Baik. Jadi bila kita mengetahui tentang hal tadi, iaitu tentang ibadat zakat, lepas setahun kita keluarkan zakat, tak boleh lambat. Tak boleh sengaja lambat. Satu hari pun tak boleh. Baik. Tetapi boleh tak kita cepatkan, segerakan keluar zakat sebelum haul lagi, belum 12 bulan? Adakah ia salah? Adakah dia macam kita solat belum waktu? Adakah kita macam haji belum masuk waktu? Harusnya, seharusnya ia, siapa yang keluarkan zakat sebelumnya, dia telah melakukan bid'ah yang tidak ada dalam agama. Kalaulah kita anggap tak ada dalil. Tetapi bila kita cari-cari dalil, rupanya kita jumpa hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan pakciknya Al-Abbas untuk mengeluarkan zakatnya setahun ke dua tahun sebelum waktu. Dan Al-Abbas radhiyallahu anhu adalah seorang yang banyak hartanya. Orang kaya. Nah. Jadi daripada dalil ini disepakati oleh ulama, tak ada khilaf yang kita tahu bahawa dibolehkan untuk mensegerakan zakat. Lepas tu bulan apa? Mestikah bulan Ramadan atau bulan Muharram atau 10 Zulhijjah? Tak kira lah bila-bila. Tak kira. Tidak ada mestinya untuk bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan apa juga ibadat dalamnya, lebih baik daripada bulan-bulan lain. Jadi di sini kita tahu sandaran amalan orang ramai. Kita tidak perlu untuk apa ni masukkan keraguan-keraguan tentang hal ini. Sebab ini ada pembahasannya di kalangan ulama. Adapun sedekah yang sunat, tak ada waktu. Jadi bila dia ada duit, terus segera kita teringat nak beri sedekah, terus kita beri. Baik. Nampak aja ada orang minta, tak tunggulah besok lah nanti boleh kasih. Tak payah. Nampak je tabung, kalau dah ada dah uangnya di dalam kocik contohnya, terus je kita bagi. Tak payah kita nak tunggu-tunggu. Kenapa? Kena takut nanti besok lusa duitnya dah tak ada. Ataupun ada tapi kita nak perlukan untuk yang lain. Ataupun dengan kerana sebab-sebab lain. Jadi begitu juga ni umumnya untuk yang sunat itu, biasanya waktunya tidak ada batasan. Jadi disuruh kita untuk menyegerakan melakukan amalan-amalan yang baik pada awal-awal waktu. Baik. Orang yang suka menunda kebaikan, kata Syekh, boleh jadi dia tidak boleh lagi mengerjakannya setelah itu. Kenapa? Baik kerana mati. Dan mati tu bila-bila boleh. Sakit, ketinggalan. Tadi surat khabar metro, orang yang keluarga yang buat apa tu, dodol tu, mak dia termasuk kat dalam, kaki semua habis. Kemalangan berlaku kat mana-mana saja. Bahkan kat rumah lah, kat rumah adalah tempat kemalangan yang paling apa? Paling banyak untuk budak-budak, untuk anak-anak kecil. Pada tempat yang paling membahaya, banyak benda dia kena selika lah dan seterusnya. Ada yang sampai terjatuh daripada tingkap, saya tak pasang grill. Itu dekat negeri jiran banyak kat sini. Saya dah tak dengar lagi. Kata ada orang gantung dekat apa? Ada orang gantung anak dia dekat atas gala. Nak hilangkan apa? Penyakit kuning. Tak tahulah tu. Ada yang ada mati kena campak daripada atas tu pun ada lah, masih ada lagi. Selagi ada flat, kisah tu selalu ada. Sekarang dah ada MRT, orang nak bunuh diri bagai apa ni, campakkan diri dekat tengah-tengah gerak apa tu rail je. Kalau dulu tak ada, dia pakai cara lain. Yang penting di sini adalah mati tu bila-bila masa. Kemudian sakit, sakit yang buat kita lemah, tak dapat kita nak solat, tak dapat kita nak keluar ke masjid dan seterusnya, dan buat kebaikan yang lain. Ataupun ketinggalan, maupun kerana faktor-faktor lainnya. Banyaklah kalau nak disebutkan, banyak. Jadi ini namakan awarid ataupun tawarid, tawarid emergency ataupun keadaan-keadaan yang apa ni, yang datang kepada manusia. Dijelaskan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, jika salah seorang di antara kamu hendak mengerjakan ibadat haji, maka segeralah dia mengerjakannya, kerana boleh jadi dia nanti sakit. Orang yang sedang dalam perjalanan boleh tersesat dan akan muncul keperluan yang baru. Baik, dan segeralah mengerjakan kebaikan dan jangan ditunda-tunda sebelum datang sesuatu yang menghalangimu. Kemudian penulis yakni An-Nawawi rahimahullah taala menyitir firman Allah Subhanahu taala, kita bacakan tadi, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu menuju kebaikan. Jadi kata istabiqu ini adalah kalimat perintah, artinya asbiqu. Dan kata ini lebih mendalam artinya daripada sabiqu ilal khairat. Sabiqu semua makna ada makna segerakan. Baik. Tapi apa perbezaannya? Kata istibaq artinya manusia mendahului dalam menuju kebaikan, dan dia menjadi orang yang pertama kali mengerjakan kebajikan. Di antaranya adalah berlomba-lomba dalam memenuhi saf yang pertama dalam solat. Jadi istibaq tu ada maknanya berlumba-lumba, bukan sendiri segera saja. Dia nak yang nak menjadi seorang yang orang yang pertama sekali melakukan kebaikan tersebut. Daripada kalimat inilah sibaq, iaitu perlombaan dan juga al-musabaqah. Apa makna musabaqah? Berlumbalah untuk mendapat tempat pertama. Apa jugalah yang ditandingkan tu, dia nak dapat tempat yang pertama. Cuma ada sibab, ada musabakah yang halal, ada yang haram. Ha, itu dia. Kan semuanya halal, ada syarat-syarat. Jadi banyak orang berlumba-lumba untuk apa ni? Ha, untuk yang haram ataupun yang tidak ada faedahnya. Jadi antara ibadat yang disuruh kita beristibab adalah memenuhi saf yang pertama dalam solat berjamaah. Nabi SAW bersabda, khairus shufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf lelaki yang pertama, ya laki-laki, adalah awwaluha, saf yang pertama tu yang paling baik. Tak disebutkan kanan ke kiri ke belakang imam ke, janji apa? Janji depan. Yang ni berbanding dengan saf lain, dia lah yang paling bagus. Dan saf pertama masuk kat sini yang belakang imam, bukan saf pertama dalam masjid. Kalau imam saf kat tengah-tengah, awak jangan pergi saf pertama depan imam. Jangan awak kata, Nabi kata saf pertama. Nabi tak kata saf pertama dalam masjid. Saf pertama belakang imam. Baik. Kemudian wa khairu wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruk saf itu adalah yang paling belakang. Jadi saf tu pun ada berbeza-beza darajatnya. Ada yang paling baik, belakang ni yang kedua tu baik jugalah, tiga baik juga, tapi kurang. Yang paling tak baik sekali adalah yang di belakang. Tapi syarruha, yang paling tak baik ni, tak bermaknanya tak baik terus. Bukan maknanya berdosa solat kat saf paling belakang. Sebab kalau ada first, mestilah ada yang last. Mesti ada. Okay tak? Takkanlah setiap kali kita nak solat, kita cuma buat berapa saf? Satu saf. Nak elakkan apa? Saf belakang? Tak solat jenazah pun disunatkan buat apa? Buat tiga saf. Tapi tu pun tak syarat lah. Kalau masjid ramai-ramainya orang macam solat Jumaat tadi, takkan nak buat tiga saf? Tak masuk akal. Sedikit tentang solat jenazah. Ada orang faham bahawa kalau solat biasa tu memanglah ada space untuk apa? Sujud kan? Sujud. Kemudian pada mereka jenazah, solat jenazah tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Jadi mereka tak perlu space that banyak antara soft dengan soft. Jadi mereka kata mesti nak apa? Ha, itu yang salah dia. Mesti nak kena rapat dengan soft yang depan. Sampai dia punya apa ni, bau nak, bau mulut semua nak pergi kat depan. Betul punya dekat. Ada ke macam gitu? Right? Tidak mesti. Tidak mesti. Sebagaimana tidak mesti pula jaraknya sama macam solat biasa. Itu juga salah. Ada orang sangka bahawa mesti macam biasa. Dan tu tak betul lah, pasal tak ada rukuk dan sujud. Tapi tidak juga mesti, mesti berapat-rapat macam tu dengan saf yang pertama. Kalaulah dalam keadaan biasa, memang kita boleh buat susun saf macam biasa, tak payah nak adakan ruang untuk sujud. Tapi kalau macam di dalam solat apa, lepas solat Jumaat nak solat jenazah kan, eh, ramai nak tunggu orang masuk-masuk dan semuanya nak masuk, buat lagi satu saf kat depan, tengah dan seterusnya, macam buat lambat. Jenazah tu nak dikebumikan cepat. Lagi bagus kebumikan cepat ke buat lambat-lambat? Ha? Cepat. Tak kira orang kan? Ke kira orang? Orang kalau besar-besar, ada kedudukan besar dalam negeri, kita lambat-lambatkan ke kebumian, pengumian dia? Tak ada, semua sama, cepat. Sahabat pun ditanam oleh para sahabat yang lain, cepat saja. Abu Bakar Siddiq ditanam malam tu juga. Jadi kita cepatkanlah. Jadi macam biasa, semua duduk diri kat tempat dia, lepas tu orang, dia orang solat. Kan cepat macam itu. Senang. Itu yang berlaku dekat Masjidil Haram ataupun kat Masjid Nabi. Baik. Dan saf solat apa juga, solat jenazah ke, solat tarawih ke, solat witir ke, solat air raya, solat apa juga, sama saja. Saf pertama dia paling bagus, saf yang paling akhir yang tak bagus, dan semuanya mestilah rapat safnya. Ini masih lagi tak dipelihara oleh orang ramai, sedangkan Rasulullah SAW, fa inna tasyiatas safi min iqamatis solah. Sesungguhnya ini rapatkanlah saf, kerana sesungguhnya merapatkan saf itu adalah sebahagian daripada apa? Mendirikan solat. Dia terlupa bahawa dia diperintahkan untuk mendirikan solat tau, bukan untuk solat aja. Wa aqimus solat wa atuz zakat. Dan oleh kerana saf itu sebahagian daripada mendirikan solat, maknanya kalau dia tak rapatkan saf dengan sengaja, dengan tak ada uzur, maka dia tak mendirikan solat lagi. Kan rugi macam tu. Baik. Kembali kepada hadis. Yang paling buruk adalah yang terakhir, tapi maknanya berusaha tak berusaha solat saf yang akhir, tapi ini adalah ancaman bagi orang yang sengaja lewat-lewat datang solat ataupun dah ada dalam masjid tapi tak mahu segera mengejar dan memenuhkan saf yang awal. Dan sebaik-baik saf wanita, khairu shufufin an-nisa akhiruha, adalah di bahagian akhirnya. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk saf wanita di mana? Di depan pula, terbalik. Jadi ini jelas bahawa syariat telah mendahulukan lelaki dan telah membelakangkan wanita. Bukan kita, bukan ulama mana-mana, tak ada kena-mengena dengan favor kepada satu jantina contohnya, adalah istilahnya dalam bahasa Inggeris. Tetapi ini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ada hikmahnya. Baik, takkan pula perempuan pula ke depan, saf lelaki kat kat belakang. Dan ini kita cerita tentang apa ni, masjid ataupun tempat solat yang mana tidak ada hadang daripada saf lelaki dan saf perempuan. Ini yang difaham oleh ulama. Adapun jika di dalam masjid itu saf lelaki itu berbeza dengan saf perempuan, di mana tempat perempuan itu ada tempat sendiri yang berasingan, macam masjid ni, adakah belakang juga yang paling bagus ataupun yang di depan macam saf lelaki? Kata ulama, bila begitu keadaan dia berbeza, hukum dia berbeza. Dia balik kepada asal, yang depan lagi bagus. Sebab apa? Mereka faham daripada hadis ini, kenapa wanita di belakang, supaya apa? Supaya tak rapat dengan lelaki. Dia yang belakang lagi bagus, mengelakkan fitnah. Itu dia. Oleh kerana itu, kalau mereka di tempat yang tersembunyi, maka di depan lagi baik. Kalau tempat yang terbuka, macam biasalah. Nah, sebab itu kalau di tempat yang terbuka di sini jaranglah ada apa ni keadaan macam itu. Negeri-negeri jiran Indonesia dan sebagainya masih ada lagi, mereka solat yang perempuan di belakang tak ada tabir, tak ada apa. Jadi mereka hendaklah merapat ataupun membuat saf itu terbalik dengan cara lelaki rapatkan saf. Lelaki rapatkan saf daripada depan kan, dari saf pertama. Mereka start daripada belakang, siapa yang datang lambat kena pergi depan. Ha, tu dia. Baik, jadi dia kena kejar-kejar untuk saf ke belakang. Ha, terbalik. Ada pahalanya, masya-Allah. Ini je menunjukkan bagaimana pandangan syariat tentang hubungan apa ni, bebas antara lelaki dengan perempuan. Baik. Jadi lumba-lumba. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada beberapa orang yang tidak bergegas memenuhi saf dan tidak maju, yang dah dalam masjid tapi tak nak pergi depan, hingga beliau bersabda, jika suatu kaum senantiasa terlambat, maka Allah akan mengakhirkannya. Sentiasa terlambat bukan terlambat, dia sengaja nak pergi ke belakang, soft belakang, maka Allah akan lewatkan belakang kan kaum tersebut. Bukan dia je, kaum tersebut. Berarti kan Nabi SAW pakai kaum. Padahal Nabi nampak siapa tu yang nak gege-gege kat belakang. Tapi Nabi pakai apa? Kaum la yazalu qaumin ya ta'akharun hatta yu'akhirahumullah. Baik. Jadi maka gunakanlah kesempatan dan segeralah mengerjakan kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah, ayat yang kedua, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Tadzakkar itu surah Al-Hadid. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin, iaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Syaitan dia bawakan ayat semuanya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i, ini waktu lapang, wad-dharra'i maupun waktu sempit, wal kadhimina al-ghayza, dan orang-orang yang menahan marahnya, wal 'afina 'anin-nas, dan orang-orang memaafkan kesalahan orang lain. Inilah orang-orang muttaqin yang akan dapat syurga luasnya seluas langit dan bumi. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang membuat kebajikan, al-muhsinin. Baik, yang dimaksud dengan segera menuju keampunan atau apa dia adalah hendaknya manusia segera memohon pengampunan kepada Allah. Tak ada makna lain. Sari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada pengampunan Allah. Macam mana bersegera kepada pengampunan Allah? Dia bukan satu destinasi yang fizikal yang kita pergi kat situ dan cepat pula kita pergi kat situ. Tidak, maknanya lebih tinggi daripada itu, iaitu pengampunan Allah SWT dicapai dengan minta pengampunan daripada Allah SWT. Cepat-cepat minta pengampunan, iaitu beristighfar dan bertaubat daripada apa juga dosa, dan cepat melakukannya. Setelah buat dosa dah ingat, dah buat salah, menyesal, dan terus kita minta pengampunan daripada Allah SWT. Dikatakan sebagaimana dalam kitab Astaghfirullahalazim. Kita baca kan, Astaghfirullahalazimah, aku minta pengampunan daripada Allah Al-Azimah, yang Maha Agung. Al-Azimah sifat kepada Allah. Atallahummaghfirli, wahai Allah ampunkanlah aku. Atallahumma inni astaghfiruk, wahai Allah sesungguhnya aku minta ampun kepadamu, dan sebagainya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu juga ada dalam hadis Nabi SAW, dalam sunnah Nabi Daud, dan hadis ini hasan ataupun sahih yang boleh kita amalkan berulang-ulang kali kerana ada dalilnya. Telah kita bahaskan dalam bab taubat kemarin. Itulah satu-satunya zikir istighfar yang dibolehkan ataupun ada dalilnya untuk diulang-ulang. Begitu juga berarti segera menuju ampunan dengan berwuduk. Kenapa berwuduk? Sebab bila kita berwuduk akan jatuhlah dosa-dosa daripada muka kita, daripada tangan kita, mata kita dan daripada kaki kita. Jadi ia adalah satu sebab untuk dihapuskan dosa. Dan juga dengan mengerjakan solat lima waktu, sebab antara satu solat dengan solat akan dihapuskan apa? Dosa orang yang solat antara satu waktu dengan satu waktu yang lain. Dan juga dari satu Jumaat yang seminggu, dan dari Ramadan ke Ramadan yang setahun. Jika kita amalkan amalan-amalan ini sedangkan dia adalah amalan yang wajib, maka kita akan apa ni? Kita akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kurang atau kita leka untuk menunaikan amalan-amalan ini, maka kita belum lagi bersegera kepada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi diterangkan di sini tentang apa? Tentang dalil-dalilnya. Kita pindah kepada muka surat 511, masalah kedua, iaitu kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi ada dua perkara kat sini. Bersegeralah kepada pengampunan dari Tuhanmu, mir rabbikum. Dan perhatikan digunakan rabbikum ini sebab kalau boleh ditadabburkan, bukan minallah tapi mir rabbikum, dan digunakan kalimat rabb. Minta pengampunan daripada Rabb, bukan daripada Allah dekat dalam ayat ni. Sebab pengampunan minta daripada Rabb, dan Rabb itu adalah nama yang maknanya apa? Yang mentadbirkan, Tuhan yang menciptakan, yang mempunyai segala kuasanya. Dan termasuk sifat Rabb itu adalah mengampunkan. Jadi sesuai dengan apa ni? Dengan ayat ini, Mir Rabbikum Wajannatin, dan bersegera kepada syurga. Nah, yang luasnya arduha samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Sedikit tentang luas, kenapa tak disebut panjangnya sepanjang langit dan bumi? Dalam syarah sebahagian ulama, mereka mengatakan apa juga benda, biasanya panjangnya lebih daripada lebarnya, daripada luas. Baik. Jadi kenapa disebutkan lebar kat sini? Bila Allah SWT sebutkan lebarnya sangat-sangat luas, maka tak payah nak cakap tentang apa? Panjangnya. Kalau luasnya saja dah macam luasnya langit dan bumi, tak payah nak cerita besarnya syurga itu. Ini baru satu syurga. Jannah ini satu syurga. Arduhas samawatu wal ardh. Dan bukan maknanya syurga itu macam langit, macam bumi, tidak. Yang sama dia cuma apa? Permisalahannya pada apa? Pada luasnya sahaja. Adapun isi kandungannya adakah macam langit dan bumi? Kita katakan tak, tak sama. Tak ada yang sama. Sesuatu yang apa? Tidak dilihat oleh biji mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Kalau kita dengar bunyi waterfall kat mana ke, ataupun kan kat rumah-rumah sekarang dia buat apa? Air terjun pelan-pelan, bunyi air sedap. Itu pun dah kenang. Air mengalir kan. Lepas tu orang suka duduk-duduk kan dekat air, dekat sungai, orang buat-buat apa ni. Itu dah nikmat dah tu. Baik. Tapi tak ada orang akan dapat dengar bunyi-bunyian daripada apa? Daripada syurga. Ma wala udhunun sami'at, bahkan wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tak pernah terlintas dalam hati mana-mana manusia pun. Macam mana pun kita bayangkan, fikirkan, semuanya tak sama dengan apa yang ada di syurga. Yang ada cuma apa? Yang sama cuma nama dia je. Buah ada, buah ni ada, buah itu ada, susu ada, baik, dan makanan tu makanan ni, sebagainya yang ada dalam hadis dan Al-Quran. Nama je sama, tapi hakikatnya, rasanya dan seterusnya tak akan sama. Mana boleh sama? Minum air dalam syurga tak akan buat akan buat kita tidak haus selama-lama. Dan kita tahu bahawa ahlu syurga pertama sekali yang akan dia minum adalah daripada telaga Al-Kautsar, iaitu telaga Rasulullah SAW, belum masuk lagi. Dan siapa yang minum daripada telaga aku, kata Rasulullah SAW apa? La yazma abada, tidak akan haus selama-lama. Lepas tu dia masuk syurga dengan sungai yang banyak-banyak, tajri min tahtihal anhar. So, ayat-ayat semua macam tu. Bawahnya ada apa ni? Ada anhar, sungai-sungai. banyak lah. Jadi buat apa nak minum lagi ya, kalau dah kenyang? Dah? Makan makanan juga sepatutnya macam tu. Jadi makan dan minum di syurga bukan kerana nak hilangkan lapar, nak hilangkan dahaga, tapi untuk apa? Untuk lazat-lazat ni, nikmat. Macam orang sekarang ni dah kenyang pun, dah makan kat rumah tapi keluar lagi pergi apa? Pergi beli IT apa, pergi makan dan sebagainya. Punya-punya kata orang. Malam-malam kuacinya tak ada apa, bukan lapar lah. Kuaci memang takkan kenyang. Burung aja makan kenyang. Jadi untuk apa? Untuk nikmat, untuk lazat. Sebab tu adalah tempat nikmat. Kalau dah makan untuk kenyang, untuk apa ni, kerana untuk hilangkan lapar dan haus, dia lain, nikmat dia lain. Baik. Arduha samawati wal ard. Dan ini boleh dicapai dengan mengerjakan perintah. Jadi maghfirah, minta pengampunan dan sebahagian amalan-amalan nak dapatkan syurga dengan melaksanakan perintah. Ini perintah daripada siapa? Allah dan Rasulnya. Sebab kita hamba Allah. Jadi kita hanya ikut perintah Allah, jangan ikut perintah lain. Itu dia. Kata oleh kerana kita tak akan tahu apa yang Allah perintahkan pada kita, sebab tak ada orang boleh bercakap dengan Allah SWT secara langsung. Ada? Tapi banyak kita jumpa cerita-cerita. Syekh tersebut dengar suara dia cakap dengan Tuhan, Tuhan cakap dengan dia. Ada saya SMS saya boleh dapat. Orang tanya, ada tak di dalam Sahih Bukhari kan? Ada budak tu, dia tanya pada Allah, kenapa ibuku selalu menangis? Ada? Itu dia. Lepas tu Tuhan pun jawab. Tak aja je Tuhan jawab pada budak tau, budak. Oh, ibu kau menangis kerana aku ceritakan dia perempuan dan macam-macam panjang lebar, hati dia begitu begini-begini. Saya katakan, saya tak cek lah, saya belum habis baca lagi semua Sahih Bukhari. Ada juga baca-baca, tapi daripada dia punya makna secara rambang saja dah boleh agak dia ada banyak apa, so banyak tanda tanya. Sebab Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ بِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ. Tidak ada seorang manusia yang Allah berkata-kata dengannya melainkan tiga, illa wahyan, ataupun melalui wahyu. Ini Nabi-Nabi lah. Au min wara'i hijab, ataupun melalui hijab. Yang ini Nabi Musa AS dan Rasulullah SAW kata-kata dengan Allah, Allah berkata-kata dengan dia, tapi melalui hijab, tak langsung juga. Wahyu kita tahulah wahyu. Au yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha, ataupun Allah utuskan kepada lelaki ini seorang rasul. Rasul ni siapa? Seorang malaikat. Dan dia akan mewahyukan kepadanya apa yang dia kehendaki. Jadi selain daripada itu tak ada. Dan kita tahu yang dapat wahyu cuma apa? Orang kalau dapat wahyu terus status dia jadi apa? Jadi Nabi. Sebab tu namanya Nabi. Jadi kalau orang lain kita dengar Syekh Abdul Qadir Jalani, konon-konon dia apa ni? Dia tak sembah-sembah Allah SWT. Lepas tu dia nampak apa? Saya tak tahu dalam mimpi ke luar mimpi. Walalam, kalau luar mimpi kenalah apa yang kita nak cakap tu. Jadi dia kata dia dengar suara. Apa kata suara tu? Dah Abdul Qadir, kau dah sampai dah. Ha? Kau tak payah lagi solat lagi, tak payah ibadat lagi, betul tak? Kata Abdul Qadir, kononnya lah yang ikut cerita tu. Celaka engkau. Engkau bukan apa? Engkau bukan Tuhan. Engkau iblis. Betul-betul kau adalah iblis. Sebab ada Tuhan tak pernah suruh apa ni, kita stop, kita berhenti daripada ibadat dan sebagainya. Ikat-ikat ini banyak. Menunjukkan pandainya Abdul Qadir Jalani. Sebenarnya bukan tahu cerita ni betul, betul juga maknanya kalau dalam mimpi lah. Membatalkan ajaran sesat yang banyak, yang mana apabila dah banyak sangat ibadat dah jadi wali yang besar-besar, maka gugurlah tanggungjawab solat, solat, zakat dan puasa dan sebagainya daripadanya. Baik. Kalau ini berlaku luar daripada solat, dengar suara Allah SWT luar daripada solat, daripada tidur dan mimpi, maka ketahuilah bahawa ia menyalahi Quran yang kita bacakan tadi. Jadi kita baik, kita kembali kepada hadis. kita perintah, kita ikut perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Atau segeralah kamu menuju syurga dengan mengerjakan amal yang dapat menghantarkan kepadanya. Jadi tidak ada amalan yang dapat menghantarkan ke syurga kecuali amal soleh. Bukan sembarang amalan, soleh. Inilah yang dapat menjadi perantara bagi seorang sebagai tiket masuk syurga. Maka bergegaslah melakukannya. Ini adalah kata-kata kasar lah. Tiket telah kita terangkan, dia bukan apa ni, bayaran untuk masuk syurga, tapi sebab Allah rahmati kita dan Allah masukkan kita dalam syurga ni. Dan bila kita katakan amalan tu soleh, dia mesti memenuhi dua syarat. Tak dinamakan satu amalan tu amalan yang soleh, melainkan ia mesti ikhlas kerana Allah SWT dan kita laksanakannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Satu amalan yang tidak diperintahkan, tidak digalakkan, itu bukan amalan yang soleh. Tetapi dengan niat, kita boleh ubah amalan biasa, adat kebiasaan, menjadi amalan yang soleh, jadi ibadat. Itu bab lain. Jangan fahamkan ini dengan yang itu. Kita terangkan dalam bab innamal amalu binniyat kemarin. Allah berfirman, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa dia? Syurga yang luas. Yakni syurga itu dipersiapkan bagi mereka, dan yang menyiapkannya adalah Allah. Mu'iddat, disiapkan. Tak diterangkan siapa, tapi kita tahulah syurga itu adalah ciptaan Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Qudsi, aku menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, dan tidak terbetik di dalam hati manusia. Agak-agak kenapa? Tak pernah lihat, tak lihat syurga, tak pernah dengar, tak pernah terlintas dalam hati kita. Sebab kalau dah nampak, kalau dah dengar, dah agak dah, dah tahu, dia tidak, bukan satu lagi apa? Satu nikmat. Jadi nikmat, hadiah yang luar biasa tu, yang tak boleh kita bayangkan. Dan dia nikmat. Kemudian siapa orang-orang yang bertakwa itu? Sebelum kita terangkan hal ini, ini dalil bahawa syurga itu telah wujud, telah diciptakan oleh Allah SWT. Sebab Allah kata u'iddat, telah disiapkan. Ini past tense. Sesuatu yang disiapkan dah ada ke belum? Dah ada. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ada pun Mu'tazilah kata apa? Tak ada, syurga belum ada, neraka belum ada. Kita bahaskan dahulu. Baik, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Al-Muttaqin. Allah SWT berfirman, disiap diterangkan sifat-sifatnya, tapi bukan keseluruhan, sebahagian daripada, iaitu orang yang menafkahkan hartanya pada waktu lapang maupun sempit. Apa makna waktu lapang? Maknanya waktu kaya, waktu tak memerlukan sangat. Ataupun darak, atau waktu sempit, maknanya waktu yang dia perlukan, ataupun orang lain amat memerlukan. Jadi maksud dia adalah dia beri nafkah tu tak kira waktu. Tapi bukan itu saja. Orang yang kalau dah beri waktu sempit, waktu lapang pun bagi, menunjukkan dia beri kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau yang beri cuma waktu tertentu saja, maknanya dia punya sedekah tu ada maslahat-maslahat tertentu. Tapi kalau dia sentiasa berikan, maknanya dia berikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan ini antara dalil ataupun ayat menerangkan kelebihan al-infaq. Dan ini tidak semestinya zakat. Ini umum untuk semua sadaqah. Yang dinamakan infaq tu infaq, asal mana nafaq tu adalah lubang. Kita buat lubang dalam tanah, kita maknanya dah buat infaq. Tunnel tu nama nafaq dalam bahasa Arab. Jadi kita infaqkan, maknanya apa ni, kita ambil daripada harta kita, buat lubang sikit, kemudian kita apa ni, kita ambil, kita berikan kepada orang lain. Kalimat infaq. Baik, dan orang yang kedua juga orang muttaqin, iaitu orang yang menahan amarahnya. Wal kadhimina ghaidha. Kadhim, tahan pendam. Tahan dia macam mana? Tahan dia pendam. Macam satu nak menggelegak tu, macam lauk ke pernah kita tertutup-tutup dengan apa? Ha, dengan tutup dia lah. Ha, dekat dalam tu tapi dia okey, dia tak keluar. Jadi ini adalah satu pemisalan tentang orang yang menahan marah. Kalau kriminal ghaib, maknanya marah tu meluap. Dia kalau marah sikit-sikit, biasanya orang boleh ni. Ni cerita pasal marah ni tak sangat marah. Dan telah kita terangkan, marah dia boleh pula balas dengan kemarahan ni. Kan ada? Itu je. Kalau dia dapat tahan kemarahan, dia pendamkan kemarahan tersebut, Masya Allah, kerana Allah SWT tentunya, maka dia orang yang bertakwa. Tak ada mudarat menahan marah dalam keadaan seperti ini. Ini bukan tahan lapar, kan? Bukan tahan apa-apa syahwat ke apa semuanya yang boleh buat penyakit, tak. Ini tahan marah ni sangat bagus. Sebab kalau awak tak tahan marah ni, awak lepaskan daripada periuk, memang masalah besar. Akan keluarlah daripada mulut awak perkara yang bukan-bukan. Cerai sana, lepas tu dia pula kata ceraikan aku. Wah, isteri pun cakap cerai, dia pun terror juga. Okey. Betul tak? Tak gunalah, menyesal lah apa dan semua-semua. Mungkin satu-satu semua berapa tahun, kalau dah kahwin dah 30 tahun, semua cerita keluar. Eh, satu malam boleh seribu. Pasal marah. Itu dia pula keluar kata-kata, dia ni lagi marah, balas. Itu kalau tak ada jalan tangan, buat jalan tangan lagi cerita lain. Ya, sampai cekik dan sampai apa. Keluarkan semua apa ni, dulu aku kasih ni semua, minta balik. Dia pun, isteri, dulu aku belikan ni, ni semua aku punya, ni sofa aku punya, ambil. Ha, ni apa tu boleh duduk. Dah apa? Tak marah. Ha. Baik. Banyak macam budak-budak, anak tengok pun pelik. Betul? Kazimina ghaiza wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Dan afwa tu maknanya dia akan dia over lah lebih. Itu maknanya. Jadi kesalahan tu maknanya tak ditengok. Tak ditengok, dibiarkan. Itu maknanya afina 'anil nas. Dan ini adalah perkara yang khusus tentang apa ni, peribadi. Ya tak, adapun tentang hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak Rasulullah SAW, hak agama, tak boleh kita tahan marah kita. Eh, tak boleh kita maafkan macam gitu sahaja. Eh, kita mesti ambil tindakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang buat ihsan. Ini menunjukkan bahawa perkara-perkara tadi, infak, tahan marah, yang dua, yang tiga, maafkan kesalahan manusia, adalah ihsan, berbuat baik. Dan umumnya apa juga kebaikan, sebab kalimat dia muhsini, dan muhsin dalam wazan fa'il ataupun muf'il, yang ini maksudnya dalam wazan pelaku. Dan orang itu tak dinamakan muhsin, melainkan sifat ihsan itu dah sebati dengannya, yang selalu dia buat ihsan, barulah kita boleh letakkan dia title muhsin. Eh, dan kalau dah sampai title macam itu, ihsan macam tu, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan masuk syurga, dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini adalah tafsir yang sempat waktu kita ni berkaitan dengan ayat-ayat ini. Insya-Allah kita akan sambung lepas insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali kepada bab al-isra' al-mubadarah ila amal salih. Bab segera menunaikan amalan salih. Kita sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, kaitan dengan perintah bersegera kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan juga syurga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang telah kita terangkan beberapa perkara tentang orang-orang yang bertakwa yang terdapat di dalam ayat ini. Jadi kita akan teruskan pembahasannya berkaitan dengan orang-orang yang al-muhsinin. Allah telah berkata wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi berkata Syekh Ibn Rahman Ta'ala muka surat 514, maksudnya adalah orang-orang yang berbuat kebajikan dalam beribadat kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada manusia. Jadi ihsan ini ada dua macam. Satu ihsan kepada Allah, iaitu dengan beribadat kepadanya, dan ihsan kepada manusia. Tentang orang-orang yang baik dalam beribadah kepada Allah ini dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang masyhur, iaitu hadis Jibril tentang ihsan. Beliau menjawab, iaitu hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kau tidak melihat Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika kau tidak melihatnya, maka seolah-olah dia, maka dia melihatmu. Iaitu sembahlah Allah dengan hati yang hadir, seakan-akan kamu melihat Tuhanmu dan ingin sampai kepadanya. Jadi kita tahu bahawa kita tidak, seorang manusia tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Seorang itu hanya dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Itu pun untuk ahli syurga saja khususnya. Jadi siapa yang mengaku bahawa dia telah melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan dia bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dakwaannya adalah dakwaan dusta belaka. Baik, itu bukan karamah. Walaupun dia akan memberi alasan bahawa ini karamah dan ini dengan kuasa Allah SWT untuk memuliakan walinya, maka kita katakan bohong. Sebab apa? Sebab Nabi-Nabi pun tak boleh melihat Allah SWT. Cuma ulama khilaf apakah Rasulullah SAW telah melihat Tuhannya dalam peristiwa Isra', dan peristiwa Isra Mi'raj. Adapun Nabi Musa AS, Allah telah kisahkan bahawa Nabi Musa telah meminta doa kepada Allah SWT, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, tunjukkanlah aku, berikanlah aku dapat melihat kepadamu. Anzur ilaika, ilaika maknanya lihat langsung kepada Allah SWT dengan mata kepalanya, bukan dengan mata hati. Apa jawab Allah SWT? Qala lan tarani, sesungguhnya kau tidak sekali-kali akan dapat melihatku. Itu Nabi Musa AS. Dapat dua faedah di sini. Yang pertama, boleh tak melihat Allah SWT? Boleh. Kalau tak boleh, Nabi Musa AS, seorang Nabi yang seharusnya mengetahui tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh, diminta kepada Allah SWT. Dia minta apa? Minta diizinkan melihat Allah SWT. Sebab dia dah bercakap-cakap dengan Allah, Allah dah bercakap-cakap dengan dia dengan tanpa perantara. Dia dapat dengar suara Allah SWT, sehingga kan digelar Nabi Musa AS sebagai Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berkata-kata dengan Musa dengan benar-benar. Baik. Jadi dia nak lihat Allah SWT, rindu daripada Allah SWT, tapi Allah kata engkau tidak akan dapat melihatku. Yang ini dia di dunia. Walakin inzur ilal jabal, ilal jabal, tapi lihatlah kepada gunung yang ada berdekatan itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu boleh tahan kat tempat dia, yakni bila melihat aku, maka engkau pun boleh melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Apabila Allah nampakkan kepada gunung tersebut, yang dinamakan tajalli, tajallinya Allah SWT nampakkan dia. Bagaimana kita tak payah tanya? Kalau nampakkan kepada gunung tersebut, apa jadi pada gunung? Ja'alahu dakka, maka dia pun jadi apa? Binasa, pecah gunung tersebut, tak dapat melihat Allah SWT. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun pingsan. Kalau gunung dah berkecai, Nabi Musa AS yang ada berdekatannya pun habis jatuh pingsan. Falamma afafa, apabila dia bangun dan sadar dari pingsannya, qala subhanak, maha suci kau, dia kata, tubutu ilaika wa ana minal mu'minin wa ana awwalul mu'minin, aku bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang awal beriman. Baik, jadi Allah memberikan kitab Tauratnya kepada Nabi Musa AS sehingga selesai kisahnya dalam surah Al-A'raf. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah Subhanahu taala, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat melihat Tuhan kamu di dunia. Baik, itu adalah hadis yang sahih. Jadi itu disepakati oleh ulama, tak boleh melihat Allah Subhanahu taala di dunia. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang boleh ke tidak seorang melihat Allah dalam mimpi. Itu pembahasan yang panjang lebar. Orang-orang untuk tasawuf kata boleh, dan sebahagian yang bukan tasawuf kata boleh juga, tapi banyak juga yang kata tidak boleh berdasarkan dalil-dalil umum yang mengatakan tak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting di sini adalah kembali kepada apa? Kepada muhsinin. Jadi ihsan adalah kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seperti kamu melihat Allah. Maknanya bukan kita melihat Allah SWT, tapi seolah-olah kita melihat Allah. Ini hadirkan hati Allah SWT di depan kita. Dan ini dalil bahawa apa? Orang yang menyembah Allah, zikir dan membayangkan, menghadirkan dalam hatinya gurunya, syekhnya. Bahkan ada yang letakkan gambar kat depan dia dan dia berzikir, duduk bersimpuh dan berzikir. Jelas ini bukan ihsan. Ini kalau ihsan pun ihsan pada syaitan. Ini jelas adalah amalan yang membawa kepada syirik, kalau bukan syirik terus. Baik. Sebab apa yang disuruh adalah apa, untuk apa? Untuk ikhlas dan tahap ihsan sampai seolah-olah kita melihat Allah SWT. Dan Allah dan Nabi kata kalau tak boleh, darajat yang kedua adalah seperti Allah melihat kita. Nah. Jadi wallahu yuhibbul muhsinin. So, oleh kerana itu Allah SWT mencintai orang-orang yang buat ihsan. Kemudian tingkat yang pertama, ini dah terangkan lah. Baik, kemudian yang dimaksud berbuat baik kepada manusia. Sekarang ihsan linnas, apa maknanya? Adalah kita memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya dalam perkataan, perbuatan, tidak menganiayanya. Tak boleh menzalimi orang. Zalim aja dah menafikan ihsan dan sebagainya. Hingga dalam perkataan harus memperlakukan mereka dengan baik. Hatta kita berikan harta tapi umpat-umpat ataupun kita kata ungkit-ungkit, ini bukan ihsan. Tak kasih lagi bagus. Setakat kita kata qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik, walaupun tak kasih duit pun dah bagus. Walaupun orang miskin tu apalah, cakap banyak bagus, duit tak ada, tak kasih. Lagi bagus kata Allah SWT daripada dah kasih banyak-banyak lepas tu ungkit-ungkit. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Kata-kata yang baik itu lebih bagus daripada sadaqah kemudian diikuti dengan azab, ungkit-ungkit dan sebagainya. Baik. Dan dalam hal ini manusia ini ada dua golongan. Satu orang beriman, orang Islam. Dan jelas ihsan dia adalah darajat yang pertama sekali. Jadi mesti mendahulukan orang-orang Islam. Satu lagi golongan adalah orang-orang yang bukan Islam. Dan orang bukan Islam ada dua golongan secara umum ya. Yang pertama adalah orang kafir harbi, yang memerangi orang-orang Islam. Jadi orang-orang kafir harbi ni tak ada ihsan terus. Betul punya tak ada ihsan. Kita ihsan kat dia pun ketika nak bunuh dia. Yang ni kita bunuh dia, jangan seksa dia, yang potong telinga dia, patahkan gigi dia dan korek perut dia dan sebagainya. Tak. Kita bunuh dia, kata Allah SWT, fadribu fawqal a'naq. Pukullah daripada atas tengkuk mereka. Sebab itulah pembunuhan yang ihsan. Baiklah, qatal tum fa ahsinu qitlah. Bila kamu bunuh, maka ihsanlah dalam membunuh. Baik. Sebab dia memerangi orang Islam. Tapi di sana ada orang kafir yang tidak memerangi orang Islam. Jadi orang-orang seperti ini, maka kita ihsan kepada mereka dengan kita berlaku adil kepada mereka. Jadi itu adalah perkara yang penting kita nak tahu, berlaku adil kepada mereka. Baik. Jadi kalau dia buat baik kita, kita buat baik dengan dia. Baik. Kalau dia buat jahat dengan kita, kita boleh balas. Tapi tak boleh lebih. Kalau lebih tak adil. Jadi kita balas pun cukup-cukup saja sebagaimana yang dia ananya kita. Adapun lebih daripada itu, ihsan sangat bagus, berikan berlebih, maka yang itu tak dituntut di dalam agama. walaupun asalnya tidak salah. Baik, tapi kita kena dahulukan orang-orang Islam terlebih dahulu. Jadi ada anak-anak nanti nak buka sekolah ni, nak beli uniform, nak beli apa, buku-buku dan sebagainya. Ada anak-anak orang Islam dengan ada anak-anak orang bukan Islam. Mana isi siapa dulu? Nak ihsan pada siapa dulu? Ihsan pada orang Islam dulu. Jangan sampai dia minta dekat apa, dekat tempat Buddhist punya society. Apa jadi dengan Muslim punya society? Apa jadi dengan masjid? Kenapa dia kena pergi dekat tempat agama lain? Menunjukkan kita salah beri. Kita orang kita tak bagi, kita bagi mungkin kepada kepada orang lain. Bukan saya katakan salah terima sedekah daripada daripada orang bukan Islam, tapi dia termasuk perkara yang tentu tidak digalakkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, orang Islam ke orang Islam, al-yadu al-ulya khairum minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sama dia orang Islam ke orang Islam, cuba yang kami daripada bukan orang Islam, lagilah kita hina. Baik, tak sepatutnya sampai macam itu. Ada yang minta sampai untuk buat apa? Untuk buat ongkos, untuk buat masjid, persatuan dan sebagainya, untuk komputer dan seterusnya. Ada tanya, bukan tanya, dia dah ambil dulu pun. Toto Club nak kasih dana grant untuk buat komputer lab, itu pun orang ambil ni. Kata tak apa pun boleh. Sebab tu kita pakai kita pembuka website Quran, yelah kita buat untuk baik. Tapi mana harga diri kita? Itu dia. Ada sebagian universiti yang kita tahu di Eropah, di Britain, orang yang sponsor dia tu orang yang kaya, milenial. Tapi satu kali tu dia ada case lah, ada skandal bahawa dia ada buat urusan yang kata orang tu tidak halal lah dalam agama Kristian. Jadi ada buat apa ni, ada income dia tu diragui, dan syarat universiti tersebut tak mau apa, tak mau terima sumbangan melainkan daripada yang bersih. Itu universiti orang bukan Islam. Selepas itu, dan sponsor ini kasih banyak betul, impak dia banyak, dan lepas tu mereka tak terima juga. Cuba bayangkan. Yang ini antara bukti nanti tentang masalah harta yang haram yang kita terima, boleh tak digunakan untuk buat masjid? Itu isu paling besar. Jangan sampai satu hari nanti kita minta duit daripada orang bukan Islam, hartanya jelas daripada yang haram, untuk buat masjid. Antara dalil bahawa tak boleh, orang Quraisy sendiri, dan mereka ni orang kafir, orang jahiliah, sembah patung, syirik. Bila nak bina balik Kaabah yang dah roboh tu, mereka syaratkan semua infaknya itu mestilah daripada yang halal. Jadi kalau barang kemas, apa, emas dan sebagainya tu, mesti daripada halal. Jangan yang rampas punya, jangan yang rompak punya, jangan yang curi punya, jangan yang riba. Bila kumpul-kumpul beli barang apa semuanya, nak buat Kaabah balik, nak bina Kaabah balik, mereka dapati bahawa kosnya tak cukup. Jadi mereka pun stop separuh jalan, dan sampai sekarang dia stop separuh jalan. Jadi kalau sambung tu, Hijir Ismail, yang namakan Hijir Ismail tu, itu semua tertutup sebenarnya. Jadi dia betul-betul apa, sepatutnya Kaabah ni oblong lah, rectangle gitu. Ini pun rectangle juga, tapi dia lagi panjang. Oleh kerana tak cukup, mereka stop sampai kat situ je, mereka tutup. Cuba bayangkan mereka punya apa, warak ni. Ini orang Quraisy, warak. Tapi kalau pukul orang tak agak-agak, Bilal letak batu kat atas kepada Yasir, bisulanya, ibunya Sumayyah radhiyallahu anha. Tapi bila pat nak buat Kaabah tu, mereka punya warak. Yang ni jaga, tak mau ada syubhat, tak ada apa, sampai tak cukup. Sebab itu bila Rasulullah SAW telah membuka kota Mekah, timbul desas-desus lah, ya Rasulullah, Kaabah ni buat balik lah, kan kita dah ada duit kan, kita buat balik macam mana asal dia. Maka Rasulullah SAW kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, laulak qaumuki hadithi ahdil Islam labani tu ala qawaid Ibrahim alaihissalam. Kalau bukan kerana kaum kau baru je masuk Islam, berharap baru masuk Islam, baik berduyun-duyun pula tu, tentu aku akan bina balik Kaabah itu sebagaimana asasnya binaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini juga dalil hadis yang sahih bahawa suatu itu baik, ada maslahatnya, tetapi keburukannya, mafsadahnya lebih besar lagi. Sebab orang baru Islam tengok Kaabah tahu-tahu je diubah ni, ni Nabi, ni Muhammad ni, saja je nak main-main apa? Nak gunakan authority dia. Jadi Nabi SAW tinggalkan demikian. Begitulah berapa khalifah lepas tu, Bakar tak buat, Umar tak buat, semua kaya buat dulu. Sampai kepada khalifah lepas itu, dia pecahkan, dia buat balik. Jadi ada satu ketika, Kaabah yang kita tengok ni, full. Dia lepas tu roboh balik, dia robohkan. Lepas roboh tu ada orang nak balikkan semua. Dia kata sudahlah, aku tak nak naikkan lagi. Kenapa? Aku biarkan dia macam zaman Rasulullah SAW. Sebab aku kalau naikkan, nanti datang orang lain, dia pecahkan balik. Dia tidak terjual, nanti jadi permainan khalifah-khalifah. Jadi, sampai sekarang kekal keadaan macam itu, dan ada hikmah dia. Tak ramai orang akan dapat apa ni, jemputan royal punya apa invitation kan, daripada Raja Saudi contohnya, untuk dapat masuk dalam Kaabah kan. Tapi kita kalau pergi tak dapat invitation masuk dalam Kaabah, kita boleh masuk je kat dalam Hijaz Mai, tak payah panjat pun, dia ada ruang kat tepi tu masuk, kita boleh masuk kat dalam dah, itu dah kira dalam apa ni, dalam Kaabah. Boleh tak solat kat dalam tu? Boleh. Rasulullah SAW solat. Tapi ulama kata tak boleh solat fardu. Tapi nak ngadap mana? Awak dah dalam kiblat. Kalau kat luar, kita ngadap kiblat kan? Kat awak. Awak kat dalam nak ngadap mana? Ngadap mana? Tak apalah. Walaupun asalnya boleh mana-mana, tapi ada arah yang Nabi SAW arahkan. Dia arah lebih kepada makam, kepada Hajar Aswad. Itu pun Nabi SAW, kalau tak silap saya, macam menyesal dia solat kat dalam tu. Pada buka kota Mekah, dia masuk kat dalam, dia dah bersihkan patung, padam semua, gambar-gambar tu semuanya. Jadi padam tu dengan air, hilangkan. Jadi maknanya dah bersih, Nabi SAW solat kat dalam. Usamah radhiyallahu anhu nampak, bukan Bilal radhiyallahu anhu nampak, Usamah tak nampak. Jadi yang jadi permasalahannya, Nabi macam menyesal, seolah jadi orang nanti ingatkan bahawa wajibnya ataupun satu kelebihan sangatlah untuk masuk dalam Kaabah dan solat sunat kat dalamnya. Ala kulihal, tetapi kelebihannya tetap ada. Ini salah satu juga dalil bahawa sesuatu kadang-kadang tu bagus, dicintai oleh Allah SWT, tapi Nabi SAW tinggalkan. Tak takut jadi apa ni. Cuba bayangkan Kaabah, orang berjuta, satu hari nanti lagi banyak ke lah, semua nak masuk Kaabah kan, kecoh. Baik, balik kepada manusia ni, ihsan kepada manusia. Baik, jika dia orang yang Islam, kita dah faham. Orang kafir dah bagi, kita dah tahu, terbagi kepada dua. Baik, jadi kita berlakukan mereka dengan baik. Antaranya adalah menjawab penghormatan, tahiyyah. Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza hayyaitum fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, greetings lah, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik ataupun dengan yang serupa. Itu ihsan namanya, jawab dengan lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, tambah lagi. Dan tahiyyah ni dalam Islam memang assalam, tetapi umum, oleh kerana ayat ni lafaznya umum, telah kita sebutkan kaedah adalah umum lafaz tu yang kita ambil, bukan khusus sebab. Jadi termasuk dekat tahiyyah ni adalah tahiyyah penghormatan yang diberikan oleh orang kafir. Kata good morning, boleh tak jawab good morning? Ke kita cakap bad morning? Good morning, good night, good night, goodbye, goodbye, tak ada apa-apa. Tapi tidak bermakna nanti bila masuk Christmas 24-25 dia pun kata Merry Christmas and Happy New Year. Kan ada dua sekali gabung. Season greeting dan seterusnya, kita pun jawab. Dia kasi kita kad, kita jawab pula dengan kad. Dan orang dah tanya, apa hukum buat kad-kad Christmas ni Ustaz, jual boleh tak? Apa hukum buat kek yang ada Santa Claus kat situ? Jadi kita jawab, ini sudah luar daripada ihsan. Ini dah terlebih. Sebab ini dah ada kaitan dengan penghormatan dalam agamanya. Mencara khusus. Kita tahu agama mereka agama batil. Syirik. Mereka lah orang-orang yang sesat. Dolin. Ini tak boleh kita jawab. Kita jawab penghormatan mereka dalam hal-hal yang khususnya tentang agama. Boleh? Ini saya rasa jelas. Dia tak suruh pula kita maki amun je pula kan. Diam je sudah. Dia juga apa ke pandai lah. Itu satu perkara tentang Christmas ni. Christmas ni apa sebenarnya? Upacara apa? Upacara kelahiran. Kelahiran siapa? Seorang Nabi. Nabi Isa. Satu ada mereka dia Nabi dan juga Tuhan. Anak Tuhan ataupun Tuhan. Kelahiran. Tuhan pun boleh dilahirkan. Baik juga. Tapi tak apa. Kita tak sebutkan tentang agama dia tu. Sebab dalam negara kita, kita tak boleh cakap keburukan agama lain. Tapi kita nak cakap ni tentang asal usul upacara ini. Ataupun sambutan ini, hari raya ini, Christmas ini. Okay, kita tahu bahawa mereka tak ada dalil langsung bila sebenarnya Nabi Isa dilahirkan. Baik, tak ada. Mereka tak ada dalil. Hujan belum ada rekod. Tak ada yang sahih. Bahkan kata orang-orang yang mengkaji sejarah, 25 Disember itu, ketika itu adalah harinya mereka, yang ini orang-orang Rom, menyambut apa? Hari tuayan Tuhan Matahari itu. Jadi mereka pada tiap-tiap hari ini mereka akan buat hari raya dan buat sembahan-sembahan untuk apa ni, untuk Tuhan Matahari. Sebab matahari ini penting untuk tumbuhan-tumbuhan mereka. Dan kita tahu bahawa Kristian agama itu dibawa daripada Baitul Maqdis, bawa kepada Rom. Dan ketika itu empire besar adalah orang-orang Rom selain daripada Parsi. Jadi nak bawa ke sana, orang-orang kat sana tak faham hari raya. Dan mereka asal dia pun mereka orang-orang Rom ni pagan, mereka pagan atau mereka apa ni, musyrikin, banyak tuhan. Mereka takkan faham sembah satu tuhan. Jadi untuk nak dekatkan keadaan, sesuaikan keadaan, apakah yang dilakukan? Mereka okeylah, korang Tuhan banyak, Tuhan satu tak pernah dengar. Kita Tuhan tiga lah. Tiga pun banyak juga eh. Jadi dia masukkan akidah Tauhid. Ya, ini tiga Tuhan dalam satu. Dan dimasukkan juga sebahagian upacara-upacara orang-orang musyrikin tersebut. Jadi itulah asal usulnya. Tak ada guna-mengena dengan hari kelahiran yang benar. Nabi Isa alaihissalam. Satu perkara lagi kita dapati bahawa menyambut hari kelahiran ni, kalau begitu asal usul daripada orang Kristian. Dan Nabi SAW tak pernah sekali pun, pada orang Kristian dah wujud belum zaman Nabi ya? Wujud, tak pernah sekali pun memperingati hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Puasa ke, tak apa, tak apa, sambut-sambut buat tiup-tiup apa semuanya kan. Sekut Christmas pun tak ada kat sana. Tak sambut pun, tak ambil tahu pun hal tersebut. Hatta kelahiran beliau sendiri beri, Nabi SAW tak sambut. Ya, cuba bayangkan macam mana kita sekarang boleh sambut hari kelahiran Rasulullah SAW. Dan dia adalah penyerupaan kepada adat kebiasaan agama Nasrani. Apa kata Rasulullah SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum syibran bi syibrin, dan seterusnya. Kamu tentu akan mengikuti orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk dalam lubang biawak pun kamu akan masuk juga. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, siapakah mereka itu, adakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah SAW, faman, siapa lagi kalau bukan. Jadi seharusnya perkara ini disadar. Kalau ada orang yang lebih cinta pada Rasulullah SAW, tentu Rasulullah SAW sendiri ataupun sahabat-sahabatnya ataupun imam-imam ulama-ulama lain. Tapi kita tak pernah dengar bahawa mereka menyuruh, menggalakkan, menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun siapa-siapa lagi. Kalau menyambut kelahiran dah tak ada, menyambut hari kematian lagi lah sepatutnya, tak ada. Menyambut hari kematian apa maknanya? Orang mati apa kita buat? Apa rasa kita? Sedih. Dah sedih sudahlah, nanti kan masa akan ubatkan kesedihan. Lepas tu kita baharui kesedihannya, apa hal ni? Sebab tu nanti 10 Muharram ni hari Ashura, dan ditakdirkan Allah SWT itu jugalah hari anaknya Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah SAW, Tuan Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, dibunuh dengan kejam di kota Basrah atau di Kufah. Jadi orang Syiah menganggap beliau sebagai imam mereka. Tiap-tiap 10 Muharram mereka adakan peristiwa mengingati Karbala, di Karbala di Iraq, iaitu dengan memperbarui kesedihan. Bahkan ada reenactment of apa ni, macam mana kematian tu berlaku dan sebagainya. Dan mereka memukul-mukul badan mereka sampai berdarah-darah, budak kecil, kuku kepala apa semua dengan besi. Tak jauh lah kalau kita katakan macam sebagian agama yang apa tu, cucuk sana cucuk sini, lari atas apa, atas bara, lepas tu minum susu kat lalas dia. Apa beza? Jadi itulah sebabnya kita katakan bid'ah tu kalau kecil dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi besar. Bid'ah tu lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Sebabnya apa? Sebabnya mudah. Orang yang melakukan maksiat tahu dia maksiat, dia salah, dia ada kemungkinan dia akan kembali dan bertaubat. Tapi kalau orang yang buat bid'ah, dia ingatkan tu baik, disenangi oleh Allah SWT, dia akan terus menerus melakukannya. Susah dapat taufik untuk bertaubat. Baik, itu kita dah terkeluar sedikit, banyak juga. Jadi masalah beri salam, kita beri, kita jawab salam, kita jawab penghormatan, tidak mengapa. Tapi kita tidak boleh untuk memulakan beri salam atau penghormatan itu kepada orang yang bukan Islam. Sebab ada larangan, wala tabda'uhum bisalam. Jangan mulakan salam kepada orang apa? Orang kafir. Jadi bukan kita orang cakap, tapi Nabi SAW larang. Asal larangan hak haram. Jawab salam dia boleh. Dia kata assalamualaikum, dia nak salesman nak jual apa, boleh tak? India ke mana? Ada apa ni? Orang Hindu ke apa? Assalamualaikum, boleh jawab? Waalaikumsalam. Boleh. Waalaikumsalam boleh jawab. Sebab Nabi SAW kata jawab. Dan ayat ni pun kata jawab. Yang terpanjang ya? Itu kita punya apa ni, tolerance kita. Tapi dalam urusan agama tak boleh. Baik. Jadi jawab dengan yang lebih baik ataupun yang sama dengannya. Termasuk dalam kategori ihsan adalah kita membantu mereka, itu disebutkan, dan juga memberi mereka hadiah, sedekah dan sebagainya. Itu jelaslah ke ihsan. Mana-mana ada manusia tak suka dapat hadiah, tak suka dapat sedekah. Tapi ada tau orang tak suka dapat sedekah. Siapa? Rasulullah SAW. Dia tak akan terima sedekah, tapi dia terima hadiah. Jadi sunnah kita terima hadiah. Tapi itu pun tak wajib kita terima hadiah. Kata Syekh Uthaimin rahimah ta'ala dalam bab-bab ini, beliau ada menerangkan satu faedah bahawa macam mana pun mesti disyaratkan orang yang diberikan hadiah atau sedekah itu menerimanya. Kenapa? Sebab di sana ada orang yang tak mau. Bila diberikan hadiah tu kan, dia akan rasa macam hutang budi. Dan mereka ini semua adalah orang-orang yang kuat tawakalnya dan zuhudnya terhadap dunia. Jadi mereka tak mau terima hadiah. Mereka nak usaha sendiri selagi tak mudaratkan mereka. Jadi mereka tak nak terima hadiah, boleh tak? Kenapa kamu nak paksa kita terima hadiah tu? Kenapa kamu paksa kita nak terima sadaqah tersebut? Jadi ada juga makna daripada kata-kata beliau tu rahimallahu ta'ala. Zaman sekarang jarang kita jumpa hadiah yang atau sedekah yang apa, derma yang yang kata orang tu pior lah. Derma beli nasi pun derma juga eh, tapi nasi makan juga, kenyang juga. dia punya dah susah. Semua ada maksud. Ada gudang sebalik batu dah. Sebab tu makin banyak fitnah akhir zaman. Jadi kalau niat tak dipelihara, macam-macam dia rosak. Yang juga termasuk dalam kategori ihsan adalah jika kamu melihat saudaramu berbuat dosa, maka jelaskan kepadanya hal itu dan cegahlah dia darinya. Ini ingkar mungkar, dan ini merupakan ihsan terbesar yang kamu lakukan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ni dalilnya, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim, yakni buat ananya maupun yang teraniaya. Jadi mereka bertanya, ya Rasulullah, tentang orang yang mazlum yang dianiaya. Ini jelas. Tolonglah dia, selamatkan dia. Bagaimana kita nak menolong orang yang zalim? Takkan kita tolong dia buat aniaya? Taklah maksud. Apa Nabi SAW jawab? Hendaklah kamu mencegahnya dari berbuat zalim. Ingkar mungkarnya. Kita boleh buat demikian, dia tak akan buat zalim. Tak buat zalim, dia tak berusaha. Itulah ihsan. Jadi ini kaedah. Baik. Dan Allah mencintai orang-orang yang buat baik. Nah, ini semampunya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji. Sambungan tahu daripada ayat ini. Syekh Zamin dia bawakan ayat tersebut, sambungannya, dan dia tafsirkan terus. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, wallazina idza fa'alu fahishatan. Ini semua orang-orang muttaqin tadi. Buat perbuatan yang keji, fahishah ni dosa besar, fahishah. Atau menganiaya diri sendiri, au zalamu anfusahum, zakarullah, mereka ingat pada Allah. Perbuatan dosa besar ke, dosa kecil ke, lepas tu mereka akan ingat Allah. Lepas tu wastaghfaru li dhunubihim. Kemudian mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan zahirnya mereka cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dosa mereka, sebab kalimat kata Allah Subhanahu Wa Taala mereka ingat Allah, zakarullah. Bila buat dosa, ingat Allah. Ini orang muttaqin. Kalau orang bukan muttaqin, dia buat dosa lambat dia nak ingat Allah. Kalau dia ingat, lambat dia nak ingat. Tapi orang muttaqin cepat dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat mereka selalunya mereka akan mohon ampun. Dan ini dalil bahawa orang yang bertakwa ini tidak semestinya tak buat dosa ataupun tak buat dosa besar pun. Sebab Quran kata apa? Mereka ni buat dosa besar, fahisyah. Kalau dosa kecil, tentu sekali lah. Semua orang buat tak, orang muttaqin ke bukan muttaqin, pasti ada dosa. Ya. Sebab itu kita tak boleh pandang remeh orang-orang yang buat, yang buat dosa. Yang salahnya adalah orang yang bila buat dosa, dia tidak mau bertaubat walaupun dosa itu kecil. Sebab dia kata ulama, la kabirah ma'al istighfar, la kabirah wala saghirah wa ma'al israr. Tidak ada dosa besar dengannya istighfar. Sebab kalau ada istighfar walaupun dosa besar itu, tak ada dosa lah, kena hapuskan. Wala saghirah, tak ada dosa kecil, ma'al israr. Dosa kecil tapi terus menerus tak ada. Maknanya kalau dosa itu kecil, terus menerus dia jadi dosa, jadi dosa besar. Jadi sebenarnya adalah satu apa ni, satu pemberi semangat, pembakar semangat untuk orang-orang yang beriman. Kalaupun mereka tu ada buat dosa, termasuk zina, hatta minum khamar, membunuh, drug addict dan sebagainya, apa juga masalah, right? Yang hanya diketahui detailnya oleh orang-orang kat prison dan sebagainya, tak, mereka semua boleh jadi orang yang muttaqin. Senang je. Zakarullah, ingat Allah, dan istaghfaru, minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Tapi mesti spesifik. Kalau taubat kita dah katakan, mesti spesifik pada dosa-dosa besar tersebut dan menyesal pada dosa-dosa tertentu. Adapun dosa kecil tak perlu, boleh dihapuskan walaupun kita tidak taubat secara spesifik. Baik, mereka mengingat Allah SWT. Syekh Taimiyah rahimahullah meneruskan syarahnya. Yang pertama, mengingat Allah daripada sisi keagungannya Allah dan seksa Allah. dan kekuasaan Allah sehingga mereka malu dan memohon ampunan. Dan ini hanya berlaku untuk orang yang beriman. Ingat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut, jadi mesti ada takut. Tak mungkin orang boleh bertaubat tak takut. Dan kemudian mereka akan malu. Yang kedua adalah mereka mengingat Allah daripada sisi rahmatnya dan penerimaan taubat Allah SWT. Allah tawwabun, inna Allah kana tawwabah, innahu kana tawwabah. Sungguh Allah itu adalah yang banyak memberi taubat. Jadi mereka senang bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah SWT. Jadi disebutkan di situ antara doa-doa yang makfur dari Rasulullah SAW tentang bertaubat, doa bertaubat. Banyak ceritanya. Jadi ini adalah orang-orang yang apa, yang dinamakan bersegera kepada maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan mendapat syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian disebutkan di sini hadis yang berikutnya, saya rasa kita berhenti di sini dahulu lah. Ada apa persoalan?